hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu.